berorientasi kepada kenyataan yang ada di akhir zaman ini. Walaupun nanti akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat di dunia ini, semuanya itu akan menjadi sebuah sebab nanti. Dan juga anak-anak itu langsung otomatis jadi budak. Sedangkan kalau laki-laki yang dewasa, maka nanti imamnya memberikan pilihan antara dibunuh dia atau dijadikan budak atau masuk Islam atau ditukar tawanan dan tebusan atau dibebaskan begitu saja. Itu imam yang menentukan nanti. Tapi kalau perempuan dan anak-anak yang tertawan dan tertangkap, itu otomatis langsung menjadi budak. Nanti di akhir zaman banyak. Dan apa yang terjadi zaman sekarang ini tidak usah dilawan, tidak usah dipungkiri, tidak usah ditentang, tidak usah diherankan. Karena memang semua yang terjadi zaman sekarang ini sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat membingungkan semua orang, bahkan para ahli di dalam bidang-bidang, semuanya itu merasa heran. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Keadaan yang terjadi ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Dan ini termasuk mujizatnya Nabi. Di mana Nabi SAW itu diantara hadis yang telah disampaikan kepada kita adalah kaifa antum, bagaimana keadaan kalian? Idza kana syirarukum syababukum, kalau seumpama anak-anak muda kalian itu justru adalah orang-orang yang ahli syar atau fasik. Atau di dalam hadis saya sebutkan iza togho nisa'ukum wa fasaqa syababukum, bagaimana kalian kalau seumpama pada saat itu anak-anak muda kalian yang laki-laki maupun yang perempuan itu ahli fasik. Maka sahabat-sahabat ketika mendengarnya merasa heran karena apa tidak terjadi zamannya, sehingga mereka itu bertanya, apakah ini dari ya Rasulullah, apakah demikian itu akan terjadi? Maka dijawab oleh Nabi SAW, wa asyaddu minhu sayakun, lebih daripada itu akan terjadi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, maka dijawab oleh Nabi, kaifa antum idza ra'aitumul ma'ruf idza taraktum al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar awal munkar wa taraktum jihadakum, bagaimana kiranya kalian kalau seumpama tidak lagi beramar ma'ruf nahi munkar dan kalian sudah meninggalkan jihad. Jihad di sini bukan harus jihad melawan orang kafir, tidak, tapi jihadun nafas saja itu sudah ditinggalkan, apalagi jihadul kufar. Jihadun nafas sudah tidak ada. Kata-kata mujahadah itu hampir dikatakan sudah jarang orang mengenalnya atau memahaminya. Beda orang dahulu. Setiap hari itu pun dengan mujahadah. Hari ini mujahadah untuk menghilangkan sifat sombong. Dan ini adalah mujahadah untuk menghilangkan sifat iri. Terus mereka itu mempunyai gawe atau pekerjaan yang terkait dengan mujahadah. Itu mereka dulu. Sekarang mana? Kalau kita sodorkan, kita lepaskan kepada mereka, apa sih mujahadah itu? Pasti mereka gak paham apa mujahadah itu. Ini maksudnya. Sahabat lagi-lagi bertanya ke Rasulullah, yang semacam itu terjadi, lebih dari itu akan terjadi. Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa, bagaimana kiranya kalian kalau melihat sebuah kebaikan itu yang dianggap seperti keburukan, sedangkan keburukan yang dianggap seperti kebaikan. Kapan itu? Ya sekarang. Orang yang pakai cadar disangkanya teroris, orang pakai jenggot disangkanya teroris. Nah, tapi yang dicukur jenggotnya sama kumisnya, yang kalau seumpama dipakaikan jilbab persis perempuan, tapi justru dikatakan wah itu yang keren. Ini kan terjadi sudah zaman sekarang ini. Gak ada yang bangga dengan kelelakian itu, gak bangga dia. Supaya ditampakkan jenggotnya walaupun sedikit, tapi tampakkan supaya dia tahu ini loh laki-laki. Ini gak dicukur semuanya, tinggal pakai jilbabnya saja gitu. Sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini, bentuknya, sifatnya, keadaannya sama seperti wanita. Laki-laki suka ngomong, laki-laki suka mengadu, laki-laki suka menangis. Kalau karena Allah ya jadi masalah, itu bukan karena Allah. Nah, jadi kebalik, perempuannya kayak laki-laki, perempuannya jadi suami, suami jadi istri. Suaminya kalau mau pergi izin dulu, kalau datang terlambat dia takut kepada istrinya. Mau berangkat tanya dulu sama siapa, dengan siapa, pakai mobilnya siapa. Tanya siapa yang nanya, istrinya. Nah, berarti kan istrinya sekarang jadi suami, suaminya jadi istri. Ini zaman sekarang ini seperti itu. Yang ma'ruf tampak seperti mungkar, yang mungkar tampak seperti ma'ruf. Wah itu istri yang baik, itu perhatian itu. Nah, justru yang semacam itu dianggap baik. Padahal Nabi SAW telah bersabda, la yuflih gaumun walau amrohum imra'atun. Tidak akan beruntung satu gaum, baik itu skalanya besar, yang memimpin suatu provinsi, yang memimpin presiden, yang memimpin sebuah kabupaten, yang memimpin kota, yang memimpin desa, itu kalau perempuan itu berarti mereka itu tidak beruntung. Begitu pula skalanya kecil, seperti rumah tangga, kalau sudah dominan yang memimpin di sana seorang wanita, ya sudah, tinggal nunggu kehancurannya saja. Tidak bakalan ada unsur-unsur kebahagiaan itu, tidak ada di situ. Kenapa yang sepantasnya jadi pemimpin enggak jadi pemimpin? Jati diri seorang suami sudah diambil mandatnya, tercabutkan mandatnya sehingga tidak punya kekuatan. Nah, kalau sudah terjadi yang semacam ini, ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Tapi laki-laki saya katakan jangan ditentang, jangan diherankan, karena ini adalah proses untuk menuju kepada hari kiamat. Kalau enggak terjadi yang semacam ini, ya, masalahnya seperti itu. Jadi harus terjadi, dan jangan kaget ya. Kalian semua jangan kaget, 10 tahun lagi lebih parah lagi, 20 tahun lagi lebih parah lagi, sampai ketika keluar Imam Mahdi nanti. Dan itu harus. Nah, itulah masalahnya kita. Makanya kan saya katakan pada pelajaran yang lalu, kita berada di akhir zaman ini. Memang dari satu sisi seakan-akan ya, tapi yang pasti beruntung, bukan tidak beruntung. Cuma seakan-akan tidak beruntung. Kalau kita pikirkan dan sesuaikan dengan keadaan masing-masing itu enggak beruntung. Kenapa? Kita enggak siap. Lingkungan kita itu sekarang lingkungan maksiat. Lingkungan kita itu adalah lingkungan setan. Kekuasaan kita sekarang bukan kekuasaan Nabi, tidak. Keadilan itu tidak ada. Hak asasi manusia itu untuk mereka. Kita itu dipermainkan, diinjak-injak, enggak ada harga dirinya. Islam dipermainkan, Islam sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi SAW bagaikan makanan yang berada di atas meja hidangan. Semua agama tinggal mencomotnya satu-satu, menikmatinya. Ini zaman sekarang ini. Oleh Yahudi, Nasoro kita dipermainkan. Bahkan oleh Buddha, Hindu juga dipermainkan. Sebabnya siapa? Sebabnya itu adalah kita sendiri. Kenapa kita kok menjadi sebab? Karena kita menjauh daripada ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu, atau yang dinamakan ilmu agama itu, yang sama sekali tidak ada dikotomi di dalam ilmu agama dengan ilmu umum ataupun formal. Dan itu adalah ilmu yang sakti mandraguna. Kalau sudah ada di dalam hati kita, kita akan menjadi orang beriman. Kita akan menjadi orang bertakwa. Nah, orang yang beriman itu orang sakti. Orang yang beriman itu adalah orang yang yakin dan dekat kepada Allah. Orang yang beriman itu adalah orang yang paling tahu dengan solusi setiap permasalahan. Orang yang beriman itu adalah orang yang paling yakin bahwasanya kematian itu sudah dekat, sehingga dia akan mempersiapkan segalanya. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak pernah takut pada kematian. Enggak pernah. Kematian itu enggak perlu ditakuti. Kematian itu kapan datangnya datang saja. Yang perlu ditakuti itu adalah kalau kita meninggal dalam keadaan kita masih kosong melompong, enggak punya modal, enggak cukup bekal untuk kita bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakutkan oleh mereka. Tapi kematian itu sendiri bukan sesuatu yang menakutkan, semuanya mati. Binatang meninggal, sama, manusia juga meninggal. Itu. Wa antara al-khufata urata 'alata yatasawwaluna fil bunyan. Dan nanti kamu akan melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki, telanjang, orang-orang yang meminta-minta dulu, ya tatawwaluna fil bunyan, sekarang ini menjadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk bikin bangunan. Dulunya miskin, dulunya orang tidak punya, dulunya orang yang tidak punya kekuasaan, oh sekarang berkuasa. Nah, artinya apa? Akan terjadi banyak hal, tugas-tugas baik itu pemerintahan, swasta, lembaga, kemasyarakatan dan sebagainya, semuanya itu nanti dipimpin sama orang yang bukan ahlinya. Kenapa bukan ahlinya? Nah, karena memang mereka itu menjadinya itu di dalam tugas itu dengan sogokan, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar, hanya untuk mencari ketenaran dan nama. Seperti yang terjadi zaman sekarang ini. Mau jadi anggota legislatif hanya karena bekal dia banyak uang. Akhirnya apa? Duduklah dia di anggota legislatif, tapi cuma duduk doang nganteng. Apa yang mau dilakukan gak bisa, gak ngerti, gak tahu caranya. Karena apa? Emang bukan bidangnya. Asalnya artis, asalnya ustad, asalnya seorang pengusaha, gak ngerti masalah masyarakat, gak ngerti masalah kerakyatan, gak ngerti apa yang harus diperjuangkan, kemudian dia duduk di anggota legislatif. Apa yang akan diperjuangkan ya? Jadinya mereka itu memikirkan bagaimana caranya modal yang telah mereka keluarkan dulu kembali dengan cepat, kalau bisa berlebih. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Sehingga mereka itu takut kepada ketua partainya, bukan takut kepada Allah, bukan takut kepada pertanggungjawaban kelak nanti, karena mereka itu adalah amanat yang mereka jabat. Mereka itu menjadi anggota legislatif itu karena pilihan siapa? Rakyat. Dibayar dengan uang siapa? Uang rakyat. Bukan uangnya presiden, bukan uangnya ketua partai, tapi uangnya rakyat. Harusnya mereka sendiri-sendiri. Apa yang bisa diperjuangkan untuk rakyat, perjuangkan. Enggak perlu kita terikat kepada ketua partai itu. Ini kan cuma wadah saja. Kalau ketua partainya enggak memberikan sebuah kemanfaatan bagi rakyatnya, jangan dilihat. Yang ditakuti itu adalah Allah, Rasulullah. Harus kita, jangan sampai kita berikan kesempatan ini kepada orang lain. Gak ada lagi sudah perkataan yang mengatakan bahwasanya politik dan agama harus dipisahkan. Tidak ada itu. Politik itu termasuk agama. Harus. Tapi biarkan setiap orang yang masuk ke dalamnya itu adalah orang yang mumpuni, bukan orang yang tidak mumpuni, bukan orang yang gak mengerti, bukan orang yang tidak bisa mengurusi. Jangan. Nanti akhirnya kacau seperti zaman sekarang ini. Mana hati nurani mereka? Sekian ratus, hampir 1000 orang anggota MPR maupun DPR, tapi mana sumbangsinya untuk masyarakat? Mana? pikirannya untuk masyarakat mana? Yang dipikirkan hanya bagaimana supaya kursi mereka tidak lepas. Lihat bagaimana keadaan kita sekarang ini. Kepedulian mereka kepada rakyatnya itu tidak ada. Nah, tapi ya lagi-lagi saya katakan, jangan heran, jangan takjub, jangan menentang, jangan terpaku, jangan termangu juga. Karena apa, ini adalah proses menuju ke hari kiamat. Kalau enggak begini, ya kapan hari kiamatnya? Kalau enggak begini, apa katanya dunia? Jadi emang harus seperti ini emang. Tapi kita jangan ikut-ikutan mereka, enggak. Karena apa, kita harus menjadi orang yang sedikit. Tsullatun minal awwalina wa qalilun. Biarkan kita termasuk qalilun minal akhirin, dan semoga kita termasuk qalilun minal akhirin. Jadi jangan peduli kepada mereka. Urusi uangnya masyarakat, uangnya rakyat, ambil, tilap tuh, tipu semuanya. Kita enggak mau ikut mereka. Antara mereka kita serahkan kepada Allah. Memang sekarang kaum muslimin dan Islam bisa dikatakan tidak mempunyai kekuatan. Dan itu sebabnya bukan syariatnya, bukan agamanya, bukan Allah dan Nabinya. Karena justru ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebabnya sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebabnya itu dua. Kenapa kita dipermainkan? Itu lihat bagaimana saudara kita di Rohingya. Mereka ditindas, mereka dibunuh, mereka dirampas, yang dipenjara dari penjara-penjara mereka penuh dengan perempuan-perempuan. Untuk apa? Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Gantian mereka diperkosa. Gantian mereka untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Laki-lakinya dibunuh, anak kecilnya dibunuh. Mereka dilempar seperti Ashabul Ukhdud, di mana mereka menggali parit-parit, lalu kemudian diberikan kayu, diberikan gas. Setelah terbakar, orang-orang itu dilempar dalam keadaan hidup. Anak kecil dilempar dalam keadaan hidup. Ini zaman sekarang ini. Kalau nggak mau pindah ke agamanya, lempar ke situ. Anak kecil dengan tanpa rasa belas kasih dilarang untuk tidur, dibuat pertontonan. Nanti ditaruh di air. Gimana dia bisa tidur? Tapi dalam keadaan nggak pernah tidur, dijaga, diganggu, sehingga dia nggak bisa tidur. Sampai tidurnya itu pun dalam keadaan terpaksa. Kalau dia tidur, air, dia nggak bisa bernafas, sehingga baju tidurnya dalam badan seperti orang yang kelelapan. Nah, tapi lihat, begitu dia itu mau tidur, dia langsung bangun karena kena air, ketawa, dibuat guyonan anak kecil umur 1 tahun, dibuat seperti itu, lalu disitrum-sitrum anak kecil umur 1 tahun. Mana belas kasihnya, mana dunia, mana PBB itu? Mana mereka yang telah berkuasa hak asasi manusia? Mana itu mereka? Kalau sudah terjadi kaum muslimin, mereka diam saja. Ah, tapi jangan heran, jangan kaget. Inilah yang terjadi. Sebabnya sudah disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Ah, sebabnya itu karena dua hal, ada penyakit wahan. Ada penyakit wahan di dalam diri kaum muslimin. Kenapa ada penyakit wahan? Ah, karena mereka enggak menimba, menggali ilmunya Nabi Muhammad SAW. Orang yang punya ilmu itu orang yang tahu. Orang yang tahu itu gak bakal mau. Itu orang yang tahu. Orang yang gak tahu ya mau saja. Ditawari uang, mau saja. Ditawari ijazah, mau saja. Padahal itu gak menjanjikan apapun. Mereka itu mau mengorbankan segalanya hanya untuk mendapatkan uang. Mau mengorbankan segalanya hanya untuk mendapatkan kursi. Mau mengorbankan semuanya hanya untuk mendapatkan kedudukan. Apa yang didapatkan dari itu semuanya? Kecuali apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala ketika dia itu berada di dalam rahimnya. Ibunya 120 hari ditentukan dari awal sampai meninggal, ya segitu itu saja. Tapi yang dia tidak dapatkan banyak hal. Dia tidak merasakan kelezatan hidup. Dia tidak merasakan kelezatan bermunajah. Dia tidak merasakan kelezatan berbuat kebaikan kepada sesama. Enggak ada itu. Yang ada cuma numpuk uang terus. Cari mathar. Yang mana mathar itu sama sekali tidak bermanfaat. Bahkan bagi badannya pun tidak bermanfaat. Apalagi bagi jiwanya dan akalnya. Atau sanubarinya merasa bahagia. Tidak ada itu. Nah, ini zamannya. Apa itu wahan? Ditanya oleh sahabat Nabi, apa wahan itu Rasulullah? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. cinta kepada dunia. Dan yang kedua, takut kepada kematian. Dan cintanya kepada dunia luar biasa. Dari semenjak kecil, orang tua sudah mengaitkan anak-anaknya supaya apa? Supaya cinta kepada dunia, cinta kepada ijazah. Supaya terkait dengan pekerjaan. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Sama takut mati. Kalau semul giliran kita berperang, giliran kita harus berjihad, maka takut sudah. Pertimbangannya banyak. Yang paling besar, aku kan belum kawin. Nah itu. Kita masih muda. Belum lagi merasakan sebagai anggota legislatif, apalagi eksekutif. Nah, itu semua jadi pertimbangan semua dunia-dunia, semua yang dipertimbangkan. Beda dengan orang-orang dahulu. Beda dengan orang yang mengerti. Beda dengan orang-orang yang sudah memahami ilmunya Nabi SAW. Beda, mereka tidak ada rasa takut. Dikorbankan semuanya, keluarganya dikorbankan, hartanya dikorbankan, nyawanya pun yang Nabi SAW dikorbankan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu yang mengerti, tidak mengerti. Apa yang mau dipertimbangkan? Buat apa dia melakukan itu? Ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Demo untuk Allah dan Rasulnya, buat apa? Tidak manfaat itu. Kenapa? Dia tidak tahu. Dia tidak paham. Saudara-saudara kita dalam keadaan tersiksa seperti itu, kita sakit tapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdoa saja. Oleh karena biarkan kita itu berdoa dengan kunut nazilah terus. Tapi sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, ketika sahabatnya ditawan, ketika sahabatnya dibunuhin daripada Huffaz dan Qurra yang diperintahkan dan diutus oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW melaksanakan kunut najilah. Begitu pula kita semuanya, setiap hari harus kunut najilah. Kita doakan. Kalau enggak hafal ya paling tidak Allahumma altuf bina wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma surul islam wal muslimin, sallallahu alaihi wa sallam. Kita doakan. Enggak ngerti juga ya dihafalkan. Atau ibul ilim harus mengerti dengan yang macam itu, karena itu disunahkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita itu tidak peduli. Nah, pedulilah kepada mereka walaupun dengan doa. Gitu. Man lam yahtan bi amrina falaysa minna. Insyaallah kita akan peduli ya. Nah, suatu waktu, suatu saat, ayo nanti tepat tanggal 1 Muharram atau nanti tanggal 10 Muharram kita bikin event untuk memperingati, mengenang mereka dengan cara bagaimana peduli kepada mereka. Dan kita sediakan kotak untuk kita kumpulkan dana untuk kita membantu mereka sekedarnya, semampunya. Walaupun kita dapatkan sedikit, tapi yang sedikit itu mewakili daripada inisiatif kita, ungkapan prihatin kita kepada mereka semuanya. Jadi tanggal 1 atau tanggal 10 anak-anak PEM. Jadi usahakan mereka itu membuat sebuah acara, kemudian kita mengumpulkan dana untuk mereka, bantu mereka. Nanti dapatnya berapa Ustaz? Satu kali lipatnya itu insyaallah ya. Nah, jadi jangan cuma ngomong doang gitu. Harus kita itu membantu walaupun dengan doa, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan untuk mereka. Nah, dengan harapan semoga niat baik kita itu diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebab kita semuanya termasuk terhindar daripada fitnah akhir zaman. Kita termasuk golongan yang sedikit, bukan termasuk golongan yang banyak, yang tidak baik, yang ahli maksiat, yang menentang kepada Allah, yang tidak mau belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW, yang alergi dengan syariat, yang alergi dengan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kita menjadi orang-orang justru yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan syariatnya, menyebarkan dan mengajarkan syariatnya, dan itu yang kita laksanakan selalu berada di dalam sanubari kita keimanannya sampai akhir hayat nanti. Al-Hadiniyah walikulli niyatin sholiha wa la man wasatuna sholi al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا